Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman kathira amma ba'd. Fahada al-majlisu al-thalith min kira'ati kitab Tafsirun Nasik bi ahkamil manasik ala dhu'i al-kitab wa sunnah wal ma'thuri anis sahabah radiyallahu anhum. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah majelis yang ketiga atau pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Tabsirun Nasik bi ahkamil manasik ala dhu'i al-kitabi wa sunnati wal ma'thuri anis sahabati radhiyallahu anhum. Ia dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, dan masih kita pada awal-awal dari kitab ini, dan hari ini insyaallah akan masuk pada pembahasan yang baru yang beliau beri judul Adabun wa akhlaqun yakunu 'alaiha an-nasiku fi hajjihi wa umratihi, yang artinya adab-adab dan akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sedang beribadah hajinya dan juga umrahnya. Adab-adab dan akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sedang beribadah di dalam hajinya dan juga umrahnya. Beliau akan menyebutkan di sini 7 poin yang merupakan adab dan juga akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Dan insya Allah akan kita baca semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau mengatakan ahammu ma yajibu ayyakuna 'alaihi an-nasiku fi hajjihi wa umratihi ay yukhlisa amalahu lillah. Yang pertama kata beliau, yang paling penting, yang wajib dimiliki oleh orang yang sedang melakukan haji dan juga umrah adalah mengikhlaskan amalannya lillah. Yang paling penting dan wajib dilakukan oleh seorang yang sedang melakukan haji dan umrah ay yukhlisa amalahu lillah, mengikhlaskan amalannya tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ay yuslima aw wa ay yaslama min ar-riya'i wa sum'ah, dan bagaimana supaya dia selamat dan bersih hatinya dari riya dan juga sum'ah. Liyat fara bil ajri wa thawab fi hajjihi wa umratihi, supaya dia mendapatkan pahala dan juga ganjaran di dalam hajinya dan juga umrahnya. Fa fi sahihi Muslimin, maka di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka aku meninggalkan dia dan juga sekutunya. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dan di dalam hadis yang lain, di dalam Sunan Ibnu Majah, bi isnadin fihi dha'fun, dengan isnad yang di dalamnya ada kelemahan, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau melakukan haji, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji, tidak ada riya' di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Waqad awrada Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilati sahihah ma ya'duduhu wa yakunu bihi hasanan li ghairihi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah mendatangkan hadis ini di dalam kitab beliau As-Silsilatu Sahihah, apa yang menjadikan atau menguatkan hadis ini sehingga menjadi hadis yang hasanan li ghairi. Ini adalah poin yang pertama yang disebutkan oleh pengarang hafizahullah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, yang paling penting adalah tentang menjaga keikhlasan. Ini adalah adab yang paling utama dan akhlak yang paling utama, yang paling penting, yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan haji dan juga umrah. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan di dalam banyak ayat tentang pentingnya mengikhlaskan niat di dalam beramal soleh. Pentingnya mengikhlaskan niat di dalam beramal soleh. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan tentang perintah untuk mengikhlaskan niat di dalam seluruh amalan, baik amalan yang kecil maupun yang amalan yang besar, amalan yang dilakukan oleh lisan maupun amalan yang dilakukan oleh anggota badan, baik amalan yang berkaitan dengan harta maupun amalan yang berkaitan dengan fisik. Maka kita seluruh di dalam seluruh ibadah tersebut diperintahkan untuk mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan terkhusus ibadah haji, maka di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang keharusan mengikhlaskan niat di dalam melakukan ibadah haji, ibadah yang mulia ini. Allah SWT mengatakan, walillahi ala nasi hajjul bait, walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk melakukan hajjul bait, untuk melakukan haji kepada Baitullah. Dan Allah mengatakan walillah, hanya untuk Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah melakukan ibadah haji diharuskan dilakukan lillah, hanya untuk Allah SWT. Karena Allah mengatakan walillah, hanya untuk Allah. Alan nasi hajjul bait, kewajiban manusia melakukan haji ke Baitullah. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang kewajiban mengikhlaskan ibadah haji ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah. Wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah lillah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji dan juga umrah, untuk menyempurnakan kedua ibadah yang mulia tersebut lillahi taala. Ini adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah haji dan umrah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, menginginkan pahala dari Allah dan juga menginginkan pahala dari manusia, maka dia di dalam bahaya. Dan semakin besar ketidakikhlasan dia di dalam beribadah, maka akan semakin berkurang pahalanya. Dan di dalam buku ini Syekh Hafizahullah mendatangkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah termasuk hadis qudsi di mana Allah SWT mengatakan ana aghna asy-syuraka'i 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Karena Allah SWT adalah Al-Ghani yang maha kaya, As-Samad. Segala sesuatu selain Allah butuh dengan Allah Azza wa Jal. Ana aghna syuraka'i 'an syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, baik amalan yang kelihatan manusia maupun tidak, amalan yang berkaitan dengan fisik atau harta, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku meninggalkan dia dan juga sekutunya. Ditinggalkan oleh Allah. Para ulama menyebutkan maksud ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jal, maksudnya adalah tidak diberikan pahala. Tidak diberikan pahala. Seseorang datang bersama rombongannya dengan fasilitas yang sama, dengan biaya yang sama, akan tetapi dia memiliki niat yang tidak baik di dalam hatinya, riya di dalam amalannya, sum'ah di dalam amalannya, maka orang yang demikian pulang dalam keadaan dia tidak diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya mendapatkan capek, hanya mendapatkan kesia-siaan waktu. Tetapi karena niat yang rusak, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sebuah kerugian yang besar. Dan ditambah bahaya yang lain, orang yang melakukan riya dan juga sum'ah bukan hanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dia telah melakukan sebuah dosa. Orang yang melakukan riya dan juga sum'ah di dalam ibadahnya, maka dia telah melakukan dosa. Dan riya maupun sum'ah ini adalah termasuk asyirkul asghar, yang termasuk syirik yang kecil. Dan para ulama atau sebagian ulama menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan syirik kecil, maka dia masuk di dalam firman Allah Azza wa Jal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan syirik di sini umum, baik syirik kecil maupun syirik besar. Maksudnya bagaimana? Seandainya seseorang meninggal dunia dan dia belum bertobat dari syirik kecil ini, yaitu riya maupun sum'ah, meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertobat dari syirik kecil ini, maka di akhirat kelak dia tidak akan diampuni dosa syirik kecilnya ini. Kalau tidak diampuni, berarti dia harus diazab. Kalau tidak diampuni dosa syirik kecilnya, berarti dia harus diazab. Dan kalau dia adalah seorang muslim, meskipun diazab di dalam neraka, maka dia tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Karena yang mengekalkan seseorang di dalam neraka adalah syirik yang besar. Yang mengekalkan seseorang di dalam neraka adalah syirik yang besar. Adapun syirik yang kecil, kalau dia adalah seorang muslim, maka dia harus diazab di dalam neraka, akan tetapi tidak akan kekal di dalam neraka. Dan ini menunjukkan tentang bahaya melakukan riya dan juga sum'ah. Dan perbedaan antara riya dan sum'ah, riya maksudnya adalah mengamalkan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain. Adapun sum'ah, mengamalkan sebuah amalan karena ingin didengar oleh orang lain. Riya, ingin dilihat oleh orang lain. Adapun sum'ah, maka ingin didengar oleh orang lain. Dan keduanya adalah menunjukkan ketidakikhlasan seseorang. Kemudian setelahnya, Syekh mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, kata beliau. Akan tetapi di sana ada hadis-hadis yang lain atau riwayat yang lain yang menguatkan, sehingga dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi, hadis yang hasan li ghairihi. Dan hadis yang hasan li ghairihi ini adalah termasuk hadis yang makbul dan bisa diterima dan juga bisa diamalkan. Yaitu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hijjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah termasuk hal yang sunnah dibaca oleh seseorang yang akan melakukan ibadah haji, yaitu ketika dia setelah dia membaca talbiyah, ya labbaik allahumma hajjan, kemudian dia mengatakan allahumma hijjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Baik. Kemudian di antara niat yang tidak baik ketika melakukan ibadah haji adalah keinginan seseorang apabila melakukan ibadah haji untuk dipanggil atau digelari sebagai seorang Pak Haji atau Bu Haji. Maka ini telah disampaikan oleh para ulama, jangan sampai ya seseorang melakukan ibadah haji ini tujuannya adalah ingin memiliki gelar tersebut atau ingin lebih dihormati oleh orang lain, atau supaya dikedepankan di dalam pertemuan-pertemuan dan seterusnya. Makanya adalah termasuk ya niat yang tidak baik yang bisa mengurangi pahala haji seseorang. Kemudian yang kedua, setelah beliau menyebutkan tentang adab yang pertama dan akhlak yang pertama, yaitu mengikhlaskan haji dan juga umrah karena Allah, beliau mengatakan ayyajtahida al-hajju fi ma'rifati ahkamil haji wal umrah. Hendaknya seorang yang melakukan ibadah haji dan umrah berijtihad dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan juga umrah. Mengapa demikian? Liyu'addiyahuma ala basirah. Supaya dia bisa mengerjakan dan menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut ala basiratin, di atas ilmu. Fayaqtaniya mansakan fi dhalik. Maka dia berusaha untuk mencari buku yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah. Wa min anfa'i ma yaqtanihi mansaku syekhina asy-syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah alladhi taqaddamat tanwihu bihi qariban wa ayyas ala ahla al-ilmi ani syai'i qabla fi'lihi hatta la yaqa'a fil khata'. Kemudian beliau mengatakan dan di antara buku yang paling bermanfaat yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang melakukan ibadah haji dan umrah adalah buku yang dikarang oleh guru kami, kata beliau, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, yang sudah berlalu isyarat tentang buku ini. Dan ini adalah pujian dan juga anjuran Syekh Abdul Muhsin kepada para jamaah sekalian untuk mencari buku yang bagus di dalam masalah haji dan umrah. Karena buku yang dikarang tentang masalah haji dan umrah ini banyak. Buku yang dikarang tentang masalah haji dan umrah ini banyak. Tetapi kita diperintahkan dan dianjurkan untuk mencari buku yang paling bagus. Dan buku yang paling bagus tentunya bukan dilihat dari covernya atau tebal dan juga tipisnya. Buku yang paling bagus adalah buku yang dikarang dan ditulis dan isinya disertai dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dan juga dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ini adalah buku yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang melakukan haji dan juga umrah. Dan di sini Syekh Abdul Muhsin mengisyaratkan bahwasanya di antara buku yang paling bagus adalah buku yang dikarang oleh guru beliau. Dan ini adalah termasuk adab seorang murid kepada gurunya, penghormatan Syekh kepada guru beliau yaitu Syekh bin Baz. Dan Syekh bin Baz sekali lagi ini adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang, dan beliau meninggal pada tahun 1420 Hijriah atau kurang lebih 18 tahun yang lalu. Kitab beliau berjudul At-Tahqiq wal Idhah. Dan sudah berlalu ya judul kitab ini, yaitu At-Tahqiq wal Idhah, dan ini adalah termasuk buku yang setiap tahun dicetak dan biasanya dibagikan ketika musim haji seperti ini. Dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Termasuk diantaranya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Yang berjudul At-Tahqiq wal-Idhah. Dan isyarat dari Syekh Abdul Muhsin bahwasanya kitab ini adalah yang paling bagus. Sekali lagi ini adalah termasuk adab ya seorang murid kepada gurunya. Dan ini menunjukkan tawadhu' dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Syekh Abdul Muhsin juga memiliki kitab yang berkaitan tentang haji dan juga umrah. Tetapi beliau merendahkan hati beliau dan menyebutkan kitab yang dikarang oleh guru beliau Syekh bin Baz. Dan ini menunjukkan tentang kerendahan hati dan juga tawadhu'nya para ulama dan adab mereka yang baik kepada guru-gurunya. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan, dan hendaklah dia bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada ulama tentang sesuatu sebelum terjadinya, supaya dia tidak terjatuh di dalam kesalahan. Dan ini adalah nasihat dari Syekh kepada kita semua, kepada para jamaah haji dan umrah sekalian. Hendaklah dia mencari kitab dan juga berusaha untuk membaca dan mendalami kitab tersebut. Kemudian hendaklah dia berusaha untuk bertanya apabila di sana ada perkara yang belum jelas. Hendaklah dia bertanya apabila di sana ada perkara yang belum jelas. Dan bertanya kepada ahlul ilm atau kepada para ulama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Kalau kita bertanya kepada seorang alim, kepada seorang ulama, dan niatnya adalah melaksanakan ayat ini, maka kita mendapatkan pahala. Dan para ulama, tidaklah mereka bisa mencapai derajat yang tinggi di dalam keilmuan, kecuali yang pertama karena taufil dari Allah, kemudian yang kedua karena mereka sering bertanya. Yang kedua karena mereka sering bertanya sehingga mereka bisa mengetahui permasalahan yang banyak. Abdullah bin Abbas, dan beliau adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya atau salah seorang ulamanya sahabat radhiyallahu anhum. Beliau ditanya oleh sebagian muridnya, bima adrakta al-ilm, wahai Abdullah ibn Abbas, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang banyak ini? Bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang banyak ini? Maka beliau mengatakan, menjawab dengan jawaban yang ringkas, bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul. Bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul. Aku mendapatkan ilmu yang banyak ini yang pertama dengan qalbun, dengan lisanin sa'ul, yaitu dengan lisan yang sering bertanya. Orang yang mau bertanya ketika dia tidak mengetahui, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Adapun orang yang tidak tahu, kemudian dia malas untuk bertanya, atau dia malu untuk bertanya, maka dia akan tetap dalam keadaan kejahilannya. Apabila seseorang tidak mengetahui sebuah hukum, dan ini bermanfaat bagi dirinya, maka adalah dia bertanya. Kemudian, wa qalbin aqul, dan dengan hati yang berakal. Artinya seseorang ketika dia menuntut ilmu, berusaha untuk mendatangkan hatinya dan khusyuk di dalam ia menuntut ilmu agama, dan berusaha untuk memikirkan ta'amul dan juga tafakur terhadap apa yang dia pelajari. Maka dengan demikian insyaAllah dia akan mendapatkan ya ilmu yang banyak. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah contoh dan juga teladan bagi kita. Banyak di dalam Al-Quran, ya Allah menyebutkan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai perkara. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Maka katakanlah bahwasanya itu adalah ya pedoman waktu. Dan Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras dan juga judi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Ya, termasuk di antaranya dalam masalah ibadah, dan khusus kepada para jamaah haji dan umrah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya haji dan umrah ini adalah termasuk ibadah yang jarang dilakukan. Haji diwajibkan sekali di dalam seumur hidup. Dan saya yakin banyak di sana hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah yang tidak kita ketahui, yang belum jelas bagi kita. Ya, oleh karena itu, ya jangan kita malas dan malu untuk bertanya. Ya, karena kebanyakan dari jamaah Indonesia ataupun Malaysia, mereka banyaknya malu untuk bertanya kepada orang lain. Banyaknya malu untuk bertanya kepada orang lain. Dan beliau menjelaskan di sini, sebelum terjadinya. Artinya kita bertanya sebelum kita melakukan suatu perkara. Jangan sampai seseorang ya melakukan sesuatu, baru setelah itu dia bertanya. Ya, bertanya terlebih dahulu baru melakukan. Adapun seseorang sembrono, ya, kemudian nekat melakukan sesuatu, kemudian setelah itu baru bertanya, dan ternyata dia dalam kesalahan, ya, maka ini ya salah di dalam masalah uslub, ya, di dalam masalah metode. Jadi seseorang sebelum dia melakukan sesuatu, maka hendaklah dia bertanya terlebih dahulu. Taib, ini adalah yang kedua nasihat dari Syekh, yaitu kita memiliki buku pegangan. Ya, memiliki buku pegangan. Dan buku yang dikarang oleh Syekh sebenarnya termasuk buku yang paling bermanfaat. Ya, tetapi enggak disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, sekali lagi ini menunjukkan tentang tawadhu'nya beliau. Dan ada para ulama, ya, beliau enggak menyebutkan buku yang paling bagus adalah buku saya, buku yang paling baik adalah buku yang saya karang, karena ini demikian dan demikian, tidak. Tapi beliau menyebutkan buku yang dikarang oleh gurunya. Ya. Dan buku yang dikarang oleh Syekh ini, ya, ini termasuk buku yang paling bagus, ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu ringkas, ya, dan disertai dengan dalil-dalil yang sahih. Disertai dengan dalil-dalil yang sahih. Baik. Kenapa kita harus ya mendasari haji dan umrah kita ini dengan dalil Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Litakhudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Maksudnya hendaklah kalian mengambil cara melakukan ibadah haji dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita di dalam haji kita meniru beliau di dalam ibadah haji beliau. Litakhudhu anni manasikakum. Dan di dalam Al-Qur'an ya Nabi Ibrahim mengatakan wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Tunjukkanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami manasik kami. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ibadah tata caranya diambil dari syariat. Bukan diserahkan kepada akal kita masing-masing. Tetapi dikembalikan kepada syariat. Karena ibadah adalah tauqifiyah, diambil dari Al-Qur'an, diambil dari As-Sunnah, sehingga sekali lagi penting kita mencari dan juga memilih yang buku yang paling baik. Dan buku yang paling baik adalah buku yang ditulis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga, ayyahrisa fi safarihi lil haji ala suhbatil akhyar alladhina yastafidu minhum ilman wa adaban. Yang ketiga, kata beliau, hendaklah seorang yang melakukan haji dan umrah bersemangat di dalam safarnya untuk melakukan haji, bersemangat untuk mencari teman yang baik. Untuk mencari teman yang akhyar, yang mereka terpilih, orang-orang yang baik. Siapa mereka? Alladzina yastafidu minhum ilman wa adaban. Mereka adalah orang-orang yang bisa diambil ilmunya dan juga adabnya. Ini adalah akhyar, mereka adalah orang-orang yang baik, yang seharusnya kita semangat untuk berteman dengan mereka di dalam perjalanan kita yang mulia ini. Siapa mereka? Orang yang bisa kita ambil manfaatnya baik dari segi ilmunya maupun dari segi adabnya, sopan santunnya. Fa fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Mathalu al-jalisi salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri." Beliau mengatakan permisalan teman yang saleh dan teman yang tidak saleh adalah seperti tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi, wa nafikhil kiri, dan tukang pandai besi. Ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang teman yang baik dan juga teman yang tidak baik. Itu seperti penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Adapun penjual minyak wangi, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia memberimu hadiah. Pemberi minyak wangi yang pertama, mungkin dia memberimu hadiah, yaitu memberikan minyak wangi secara cuma-cuma. Ya, dan ini sering. Ya, penjual minyak wangi memberikan kepada kita yang minyak wangi secara cuma-cuma. Ini faedahnya. Kemudian yang kedua, atau engkau bisa membeli darinya. Kalau memang tidak dikasih secara cuma-cuma, kemudian kalau tidak dikasih secara cuma-cuma, maka kita bisa membeli ya dari orang yang menjual minyak wangi tersebut. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau dia tidak memberi dan kita juga tidak membeli dari dia, minimal kita mencium bau yang wangi. Dan ini adalah faedah. Kita mendekatkan diri kita kepada ya penjual minyak wangi tersebut. Kalau dia tidak memberi dan kita juga tidak membeli darinya, maka minimal kita mencium apa? Minyak, minyak wangi atau bau yang wangi. Dan semuanya adalah baik. Ya, semuanya adalah baik. Ini seperti, ini adalah permisalan orang yang berteman dengan orang yang baik. Mungkin dia memberikan kita ilmu, atau dia mengajarkan kita sesuatu yang baik, atau kita bisa mengambil faedah yang lain dari orang tersebut. Atau kalau tidak, ya, orang melihat kita, karena kita berteman dengan orang yang baik, maka orang menganggap kita adalah orang yang baik. Ya, ketika kita berteman dengan orang yang baik, maka orang melihat kita termasuk orang yang baik, memiliki sum'ah thayyibah, ya, memiliki sum'ah yang baik, dikenal sebagai orang yang baik karena dia berteman dengan orang yang baik. Ini kelebihan, keutamaan berteman dengan orang yang baik. Kemudian beliau mengatakan, wa nafikhul kir, adapun seorang tukang pandai besi, imma ay yuhriqa thiyabak. Kemungkinan yang pertama, kalau kita dekat-dekat dengan tukang pandai besi, mungkin dia akan membakar thiyabak, akan membakar pakaianmu. Karena tukang pandai besi dia meniup ya api, ya, dan bertembaran api-api, sehingga ada kemungkinan yang pertama terbakar apa? Terbakar ya pakaian kita, ya, sebagian atau seluruhnya terkena percikan api dan seterusnya, sehingga ini merusak, ya, merusak pakaian kita. Wa imma antajidarihan khabithah, kalau misalnya dia tidak memudarati kita, maka minimal kita akan mencium bau yang tidak baik, bau yang busuk, ya, bau yang tidak baik. Kalau dia tidak memudarati dengan apinya, minimal kita mencium bau yang tidak baik, dan ini adalah mudarat. Dan ini permisalan bagi orang yang berteman dengan orang yang tidak baik. Meskipun kita tidak terpengaruh ya dengan teman yang tidak baik tersebut, tapi orang di sekitar kita menganggap kita juga orang yang tidak baik. Karena teman dekat kita adalah orang yang tidak baik. Ya, meskipun kita tidak ikut minuman keras dengan dia atau tidak melakukan amalan-amalan yang jelek seperti yang dia lakukan, tetapi karena kita terlalu dekat dengan orang tersebut, sehingga manusia menganggap kita juga sama dengan orang tersebut. Nah, ini permisalan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad. Ayyakuna ma'ahu fi safarihi ma yahtaju ilaihi minal mal. Hendaklah seseorang ketika dia melakukan safar membawa bekal yang cukup bagi dia. Membawa bekal harta yang cukup bagi dia di dalam safarnya. Hatta la yahtaju ila ma indan nas. Supaya apa? Supaya dia tidak meminta-minta manusia. Hendaklah dia membawa bekal yang cukup supaya dia tidak meminta-minta kepada manusia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatannya atau berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatan dia. Dan barang siapa yang merasa cukup atau berusaha untuk mencukupkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia cukup. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini adalah adab yang keempat dan akhlak yang keempat yang seharusnya dimiliki oleh seorang jamaah, yaitu berusaha untuk mencari atau membawa bekal yang cukup, ya. Supaya apa? Supaya di dalam perjalanan dia, dan kita tahu perjalanan butuh harta, butuh biaya, ya, makanan, demikian pula tempat tinggal dan juga lain-lain. Jangan sampai di dalam perjalanan dia menjagakan orang lain atau meminta-minta kepada orang lain. Dan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban haji, Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaklah kalian berbekal. Karena dahulu ada sebagian, ya, ada sebagian jamaah, ya, yang dulu mereka pergi melakukan ibadah haji, ya, kemudian niatnya dalam hati yang mereka ingin ya meminta-minta kepada manusia. Jadi sengaja tidak membawa bekal, ya niatnya nanti di dalam, ya di dalam perjalanannya, ya bisa mencari dari arah yang lain. Ya, maka turun ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kalian berbekal. Jadi jangan sampai ya seorang jamaah haji datang ke sini ya dalam keadaan dia niatnya dalam hati adalah untuk meminta-minta kepada yang lain. Kita membawa bekal ya semampunya tentunya dan sesuai dengan kebutuhan ya selama di sini, dan jangan sampai kita meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Dan alhamdulillah ya untuk negara kita yang demikian ya insyaallah tidak ada ya, dan jarang sekali kita lihat. Namun di sana ada beberapa negara yang kita lihat kurang yang di dalam masalah ini. Banyak di antara mereka yang menjagakan, jadi datang ke sini justru untuk ya mencari uang dan juga meminta-minta kepada para jamaah haji ya, dan tentunya yang demikian tidak baik. Dan di dalam sebuah hadis ada ancaman bagi orang yang meminta sementara dia punya kemampuan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia, mengemis kepada manusia sementara dia punya uang. Tapi karena penyakit yang ada di dalam hatinya, tamak dan ingin terus mencari uang dan menambah uang, kemudian dia meminta kepada manusia, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan di wajahnya ini tidak ada daging sama sekali. Tidak ada daging sama sekali. Dan ini tentunya adalah menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang besar, dan dia akan dilihat oleh manusia di padang mahsyar. Ia datang dalam keadaan memiliki wajah yang tidak berdaging, sehingga manusia mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang dahulunya di dunia mengemis, ya, padahal dia memiliki kemampuan. Dan di sini Syekh mendatangkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Artinya kita berusaha ya untuk tidak meminta-minta kepada manusia, ya menjaga kehormatan kita. Kalau memang tidak terpaksa sama sekali, maka jangan sampai kita meminta kepada orang lain. Ya, kalau bukan karena darurat, jangan kita meminta kepada orang lain. Selama kita masih punya, ya maka kita berusaha untuk menjaga kehormatan diri kita, maka Allah akan menjaga. Dan barang siapa yang merasa cukup, artinya dia berusaha untuk mencukupkan apa yang dia miliki, yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Baik. Kemudian yang kelima, ayyatahalla bil akhlaqil karimah wa yu'amila ghairahu mu'amalatan hasanah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa biqulukin hasanin. Yang kelima, kata beliau, hendaklah seorang yang melakukan haji dan umrah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang hasanah, bergaul dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Karena Nabi SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah engkau mengikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini rawahu Tirmidzi bi isnadin hasanin min hadits Abi Dzar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu di dalam sunannya, dengan isnad yang hasan dari hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa fi sahih Muslimin min hadits Abdullah bin Amr ibn al-As marfu'an wa fihi, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As marfu'an, diangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah datang kematian dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaklah dia datang kepada manusia dengan sesuatu yang dia senang apabila didatangi dengan sesuatu tersebut. Maksudnya di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan dua perkara yang apabila kita lakukan, maka kita akan dijauhkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, hendaklah kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mendatangi manusia dengan sesuatu yang kita senang kalau didatangi dengan sesuatu tersebut. Maksudnya bagaimana? Hendaklah kita bermuamalah, berakhlak kepada manusia dengan muamalah, dengan akhlak yang kita senang apabila kita dimuamalai dengan akhlak tersebut. Ya, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan tentang keutamaan akhlak di dalam agama Islam, dan bahwasanya ini termasuk perkara yang menjauhkan seseorang dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Dan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga adalah ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana Islam yang menjunjung tinggi akhlak? Ya, kalau kita ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak, dengan sifat yang kita senang apabila manusia berakhlak kepada kita dengan sifat tersebut. Kalau kita ingin dihormati, maka kita berusaha untuk menghormati orang lain. Kalau kita sakit ketika diejek, maka jangan kita mengejek orang lain. Kalau kita senang dibantu ketika kesusahan, maka kita harus berusaha untuk membantu orang lain ketika kesusahan. Ini maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mendatangi manusia dengan sifat yang kita senang apabila didatangi dengan sifat tersebut. Ya. Jadi dalam perjalanan haji dan umrah ini, ya tentunya di sana banyak kejadian-kejadian, banyak momen-momen yang butuh kesabaran. Ya, dan kita senantiasa bersama dengan rombongan kita. Ya, oleh karena itu harus dijaga yang dinamakan dengan lisan, yang jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, yang menyakiti ya saudara kita. Demikian pula jangan sampai kita melakukan amalan-amalan, perilaku-perilaku yang bisa mengganggu ya orang lain, menyakiti orang lain dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh beliau yang kelima, yaitu kita berakhlak dengan akhlak yang mulia ya, dan memuamalai ya, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Taib yang keenam, ada 7 poin ya. Ayyashtagila bidzikri waddu'a walistighfar wa yahfadha lisanahu illa minal kalami bil khair wa yushghila waqtahu fima ya'udu alayhi bil aqibatil hamidah fid dunya wal akhirah. Nasihat beliau yang keenam, supaya kita menyibukkan diri kita dengan zikir dan doa dan juga istighfar, dan juga menjaga lisan kita kecuali dari perkara, dari ucapan yang baik. Itu mengisi waktu kita dengan zikir dan doa dan istighfar. Dan supaya kita mengisi waktu yang kita miliki dengan perkara yang membawa kebaikan di akhirnya, baik di dunia maupun di akhirat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia yakul khairan, mengucapkan ucapan yang baik, zikir, doa, istighfar, atau ucapan yang lembut kepada orang lain. Kalau memang dia beriman kepada Allah yang maha mengetahui, yang maha mendengar segala suara, dan dia beriman kepada hari akhir, tahu bahwasanya nanti ada perhitungan dan juga hisab, dan tidak ada ucapan kecuali ditulis oleh malaikat, dan kelak akan ada hisabnya, ada perhitungannya, falyakul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, apa? Liyasmut. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia diam. Kalau memang kita merasa ucapan kita yang akan kita ucapkan ini memberikan mudarat kepada diri kita maupun orang lain, maka kita berusaha untuk diam. Kalau kita diam karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat, manusia banyak yang lalai dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faraq, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Rawahul Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadith Ibn Abbas. Di dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di sana ada dua nikmat yang besar di mana manusia banyak lalai dan tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut untuk beribadah dan menambah kedekatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah kesehatan. Banyak di antara manusia ketika sehat dia lupa kepada Allah. Tidak memanfaatkan kesehatan tersebut untuk memperbanyak ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dia pikirkan urusan yang lain. Ya, demikian pula al-faragh, waktu luang. Banyak manusia ketika mendapatkan waktu luang, yang dia pikirkan bukan bagaimana dia memanfaatkan waktu luang ini untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia memikirkan ya perkara yang lain. Apa yang saya tonton? Apa yang saya permainan apa yang akan saya gunakan, saya akan kemana, main kemana, dan seterusnya. Jarang di antara mereka yang ya ketika mendapatkan waktu luang, ia mengatakan ibadah apa yang saya bisa gunakan di dalam waktu luang ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan dua nikmat di mana banyak manusia yang lalai, kesehatan dan juga waktu luang. Baru setelah seseorang sakit, ya menyesal, kenapa dahulu pas sehat tidak melakukan demikian dan demikian. Ketika dia sibuk, mulai dia mengeluh, kenapa pas kemarin ya saya punya kesempatan, saya tidak melakukan demikian dan demikian. Yang ada adalah penyesalan. Baik. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ayyahdara idza'a ghairihi biqaulin aw fi'lin. Hendaklah dia waspada, jangan sampai dia menyakiti orang lain dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jangan sampai menyakiti orang lain dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang selamat, muslim yang lain, dari lisannya maupun dari tangannya. Siapa orang muslim? Kata beliau, orang muslim yang sebenarnya adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya. Maksudnya, dia tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Baik dengan ucapan yang isinya adalah mengejek atau merendahkan, ataupun ghibah, ya membicarakan kejelekan saudaranya, ataupun namimah, mengadu domba, ataupun yang dimaksud dengan lisan di sini adalah ya mengejek dengan isyarat lisan. Karena terkadang seseorang bisa ya merendahkan orang lain dengan isyarat lisannya, dengan lidahnya, ya dengan mengeluarkan lidahnya atau menggerakkan lidahnya, maksudnya adalah mengejek orang lain. Wa yadihi, demikian pula selamat dari tangannya, yaitu tidak memukul orang lain kecuali dengan hak. Ya, demikian pula disebutkan oleh para ulama, selamat dari tangan, ya selamat dari tangannya maksudnya jangan sampai kita menulis sesuatu ya yang isinya adalah menyakiti saudara kita yang lain, karena ini adalah termasuk perbuatan tangan. Ini adalah seorang muslim yang sebenarnya demikian, yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik kepada orang lain, berusaha untuk ya selamat orang lain dari lisannya dan juga tangannya. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian beliau mengatakan wa yahdharu aidan, idza'a ghairihi bi raihatid dukhan al khabithah idza kana qad ubtuliya bi syurbihi. Beliau mengatakan, dan hendaklah dia waspada dari menyakiti saudaranya dengan bau rokok. Dengan bau apa? Dengan bau rokok yang sangat khabithah, yang jelek. Apabila dia mendapatkan ujian, yaitu mendapatkan musibah, ia memiliki kebiasaan meminum atau menghisap rokok ini. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Syekh, karena mungkin beliau sering melihat. Ya, sering melihat dari jamaah haji mereka menghisap rokok, ya, dan sangat disayangkan. Ya, jamaah kita ini termasuk yang banyak, Pak. Ya, yang termasuk yang banyak di dalam masalah ini, dan sudah diingatkan oleh pemerintah Saudi, dan pemerintah Indonesia juga sudah berusaha, tetapi yang mereka hanya bisa mengingatkan. Mereka hanya bisa mengingatkan. Bal yajibu alaihi ay yatruka syurbahu wa yatuba ila Allah azza wa jalla min dhalik. Akan tetapi yang wajib bagi dia adalah meninggalkan. Ya, meninggalkan kebiasaan tersebut dan bertobat kepada Allah dari yang demikian. Li'anna fihi idraran bisihhati wa idha'atan lil mal. Karena di dalamnya ada idrar, yaitu merusak. Ya, merusak dan juga mengganggu kesehatan. Demikian pula di dalamnya ada idha'atan lil mal, menyia-nyiakan harta. Dan kita dilarang untuk merusak diri kita sendiri. Allah mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى تَحْلُكَةٍ. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Nabi SAW mengatakan, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ. Janganlah kita memudarati diri sendiri, dan jangan sampai kita memudarati orang lain. Dan juga idha'atan lil mal, ya, kebiasaan menghisap rokok, ini ada penyia-nyiaan di dalam harta. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan, ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah idha'atan lil mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Allah sudah memberikan kepada kita harta yang baik, kemudian kita sia-siakan di dalam perkara yang tidak baik, maka ini termasuk idha'atan lil mal. Wa yanbaghi lil muslimi ay yahrisa 'alal ityan bi hadhil akhlaq wal adab al hasanah fi ahwalihi kulliha wa yata'akkadu dhalika fi safarihi ila al hajj wal umrah. Dan hendaknya seorang muslim bersemangat untuk melakukan akhlak-akhlak dan juga adab-adab yang baik di dalam setiap keadaan, dan yang demikian dikuatkan ketika dia melakukan safar haji dan juga umrah. Jadi adab-adab di atas, bapak-bapak sekalian, itu bukan khusus untuk haji dan umrah. Ini dalam semua keadaan, ya. Tetapi dikuatkan lagi ketika kita melakukan haji dan umrah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf mungkin agak terlambat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Tapi mungkin satu atau dua pertanyaan. Gimana? Balik ya. Di tempat kami ada tradisi jika mau berangkat haji mengadakan acara dengan mengundang orang. Bagaimana tradisi ini jika dihubungkan dengan keikhlasan yang harus diutamakan dalam ibadah haji? Mbah Syafiq dari Cirebon. Taib, ini adalah kebiasaan yang insya Allah tidak ada masalah. Ya, kita mau berangkat haji kemudian kita mengundang tetangga atau teman-teman atau keluarga, ya, makan bersama, minum bersama, maka ini insya Allah kebiasaan yang tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita membebani diri dengan sesuatu yang tidak kita mampu atau berlebih-lebihan, ya, sehingga berhutang ke sana, berhutang ke sini. Ini bukan perkara yang wajib, ya, bukan termasuk syariat. Tapi seandainya ini adalah kebiasaan dan tidak dianggap ini adalah ibadah, maka tidak masalah. Yang penting tidak berlebih-lebihan atau membebani diri dengan sesuatu yang tidak mampu atau tidak diperbolehkan. Baik. Dari Sodikun dari Bogor, mohon penjelasan surat Al-Baqarah 196 berkaitan dengan haji ifrad, qiran dan juga tamattu. Soalnya nanti ada pembahasan sendiri tentang haji ifrad, qiran dan juga tamattu. Jelas ini adalah tiga jenis haji dan semuanya bisa dilakukan. Ifrad adalah seseorang datang ke sini hanya melakukan ibadah haji saja, tidak melakukan umrah. Ini dinamakan dengan ifrad. Kemudian tamattu, seseorang melakukan umrah kemudian setelah itu melakukan haji. Ya, umrah terlebih dahulu, ya dilakukan di bulan-bulan haji kemudian setelah itu melakukan haji, maka ini dinamakan dengan tamattu. Adapun qiran, menggabungkan dua amalan haji dan umrah sekaligus dalam satu amalan. Ia menggabungkan antara haji dan umrah sekaligus dalam satu amalan. Jadi dia tawafnya sekali untuk haji dan umrah, sa'inya juga sekali untuk haji dan umrah. Berbeda dengan tamattu, tawafnya dua kali, yaitu tawaf umrah dan juga tawaf haji, sa'inya juga demikian dua kali, sa'i haji dan juga sa'i umrah. Dan tiga-tiganya diperbolehkan. Dan para ulama berselisih pendapat tentang mana yang afdal, apakah qiran atau ifrad atau tamattu. Dan yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, yang paling afdal adalah tamattu. Yang paling afdal adalah tamattu, yaitu seseorang datang ke sini melakukan umrah terlebih dahulu di bulan haji, kemudian setelah itu baru melakukan ifrad. Ini adalah amalan yang paling afdal atau haji yang paling afdal. Dan alhamdulillah, kebanyakan jamaah kita ini melakukan apa? Tamattu. Dan orang yang melakukan tamattu diwajibkan untuk membayar hadyu. Diwajibkan untuk membayar hadyu. Dan hadyu yang dimaksud di sini adalah hadyu syukran, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa datang ke sini, ya dalam satu safar bisa melakukan umrah sekaligus apa? Haji. Ia melakukan dua amalan sekaligus, sehingga dia bersyukur kepada Allah dengan menyembelih hadiyu. Ya, dengan menyembelih hadiyu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf, waktunya mepet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.